burung biru, desa-desanya pas yang panas, bau-bau kebunan menyatu, lampu-lampu menyala kemarin, semua-semua burung biru, desa-desanya pas yang panas, bau-bau kebunan menyatu, tangan menggenggam pandang terawang. Jumbu-jumbuan darah rayuan, sela-sela betah-betah ungu, tumpah-tumpah pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Jumbu-jumbu antara rayuan, sela-sela betah-betah ungu, tumpah-tumpah pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Tanah menggenggam pandang terawang, kapan kan datang? Gelimang kawasi bilang antara aku dan mereka, berdiri di simpang kawan antara jurang-jurang doa. Lampu-lampu menyala kemarang, sela-sela lorong-lorong biru, desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Lampu-lampu menyala kemarang, sela-sela lorong-lorong biru, desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Tangan menggenggam